Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surah berapa? Hidayatul Hidayah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu bi haqqihim 'alaihi as-salatu was-salam ma huwa min al-a'rad al-bashariyyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihim al-'aliyyah kal-maradi wa nahwihi. Artinya, dan harus bagi zat mereka itu, yakni segala Rasul dan Nabi alaihi musallatu wassalam, barang yang ia barang daripada kelakuan anak Adam, yang tiada membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi seperti sakit dan seumpamanya. Baik. Matan ini memberitahu dan menghendaki supaya kita yakin bahawa para Nabi ni dan para Rasul ni adalah jenis manusia. Kerana menolak fahaman-fahaman sesat, kalau kata Nabi ni Tuhan, seperti ajaran Kristian yang mengatakan Nabi Isa AS tu anak Tuhan, ataupun Yahudi yang mengatakan bahawasanya Nabi Uzair itu anak Tuhan, dan menolak fahaman sesat yang mengatakan Nabi malaikat, seperti setengah-setengah ajaran yang mengatakan Nabi adalah jenis malaikat. Semua sesat belaka. Yang betul, Nabi sebagaimana yang disebut di dalam ayat Quran, Kul innama ana basyarum mislukum. Kul innama, katakanlah hanya senyum, ana basyarum mislukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku adalah manusia seperti kamu juga. Ini menolak Yahudi, menolak Nasara, menolak orang-orang sesat yang mengatakan Nabi jenis Tuhan, jenis malaikat dan seumpamanya. Ana basyarum, aku basyar. Basyar ni manusia. Macam dikatakan Nabi Adam Abul Basyar, bapak segala manusia. Basyarun maknanya manusia. Manusia macam mana? Mislukum, sepertimu. Eh? Macam kita lah. Iaitu keturunan Adam alaihissalam. Kalau kita tengok silsilah Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam, pokok keturunan ni, nasab dia, bukanlah jenis lain, jenis manusia. Cuma membezakannya, Nabi-Nabi ni yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Aku terima wahyu. Manusia tetapi terima wahyu. Manusia yang terima wahyu adalah Nabi dan Rasul. Sebab tu orang yang mendakwa dia terima wahyu, kemudian daripada perlantikan Nabi Muhammad SAW sesat. Dia kata terima wahyu sesat dulu. Kerana wahyu hanyalah kepada Nabi dan Rasul. Jika disuruh amalkan untuk diri sendiri dan keluarga, dipanggil Nabi. Jika untuk disampaikan kepada umat, dikatakan Rasul. Itu beza. Jadi bila manusia, dia bersifat dengan sifat manusia. Dalam kitab ilmu kalam biasa disebut a'radul bashariyah. Maknanya perangai manusia. Apa dia perangai manusia? Makan, minum, berak, kecil, nikah, menega, kerja, sakit, sehat, susah, senang. Itu perangai manusia. Mana buktinya? Dengan musyahadah. Siapa tengok? Para sahabat tengok. Memang macam biasalah. Sahabat makan, Nabi makan. Sahabat minum, Nabi minum. Sahabat berkahwin, Nabi berkahwin. Sahabat meniaga, Nabi meniaga. Macam manusia. Tetapi tidaklah melakukan perkara-perkara yang walaupun benda itu tabiat manusia, kepada merendahkan martabat Nabi-Nabi dan Rasul yang tinggi. Manusia mesti makan kerana dia bernama manusia, kerana tabii manusia itu dia makan. Tetapi makan para Nabi, para Rasul tidak melampau. Adapun kita kadang-kadang melampau, seperti makan lebih daripada hak bahan lagi. Kenyang dah. Makan lagi. Pelikan lagi. Nampak? Ya, goi kamu. Muak, pinggang lagi. Nah, Nabi dah buat kerja gitu. Pasal apa? Lebih daripada kenyang, jatuh maruah. Martabak jadi jatuh. Nampak? Nabi makan, kita makan kerana Nabi pun manusia seperti kita. Tetapi Nabi tak sapa macam kita, sapa tak bismillah. Kerana tidak bismillah itu menggugurkan martabat. Bukan jadi hayawan, tak. Tapi manusia telah rendah. Adapun Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dia maratibil aliyah. Hak telah tinggi. Martabat lebih. Bismillah. Lepas tu Nabi pesan pula, kau kan kul. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah kamu dengan bismillah. Budak-budak tadika ni makan dengan bismillah. Budak-budak pasti. Ustazah, wak gitu. Dah ingat sekarang. Dia budak-budak, dia gerak. Ingat. Nabi makan, kita makan kerana Nabi itu basyariah, kemanusiaan. Tetapi makan Nabi dengan tangan kanan. Makan Nabi bukan belam jalan. Kita belam jalan apa? Nak beli kacang kuda sekaju. Tak apa-apa lah, jalan. Tengok kelo, habis. Pakai pelekong pula atas langit, kami mulu. Wah, suti masuk. Masuk lain tu, roti. Tu. Makan tabiat Nabi, tapi makan lambung-lambung itu, makan belam jalan, bukan tabiat para Nabi kerana gugur martabat. Nabi minum, kita minum kerana minum itu adalah tabii manusia. Tapi Nabi minum, Rasul minum, tak jatuh martabat. Tak minum belah cacang. Kita belah cacang. Bapa yang minum makan belah cacang? Buffet. Dia panggil buffet. Buffet ni kau putih. Hak Nabi ni, anak Nabiun wa ana akilun fil ardi. Aku Nabi, tapi aku makan duduk di atas tanah. Zaman Nabi lah, lama kita ada kursi, duduk tak kursi. Kita belah cacang. Nak, mana lihat dia? Buffet. Siapa belah cacang? Ustazun. Dan ustazatun. Ustazah makan belah cacang, murid belah dinasti yang makan. Dah buffet mana ada kursi belah cacang? Nah, sedikit demi sedikit. Sebut dalam satu hadis, sedikit demi sedikit adab-adab Islam ditinggalkan, akhirnya tinggallah sembahyang yang terakhir. Benda remeh-remeh makan belah cacang. Dah masuk neraka, dah adab yang baik. Dia kira gitu. Orang lain makan belah cacang belakang ngetuk imam ni, ustaz, kita seorang nak belah duduk cakup leh. Tak, biar ikut orang ramai. Ikut majoriti. Nah. Jadi tak makan belah cacang, tak makan. Dah tu yang Nabi minum air zam-zam belah berdiri. Ya, benar. Kerana Nabi masuk pada suatu rumah nak minum air zam-zam, dan air zam-zam duduk dalam satu bekas yang tergantung pada dinding. Jadi pada dinding ni, dia tu guriba. Guriba ni kulit kambing. Kulit kambing ni waktu rum berat lah. Jadi ada cacang dah sakut situ, maka minum berdiri begitu. Sekali tu berlaku dalam sejarah. Nabi minum belam diri air zam-zam. Nabi berniaga pasal dia nak cari kehidupan. Kerana nak cari kehidupan itu fitrah manusia. Kita meniaga juga, tapi meniaga Nabi tak macam kita. Nak meniaga itu. Siapa dah tutup kedai, gari dah tutup kedai. Nak meniaga nawak, Nyega, oh, bayar dah. Kata tak bayar lagi. Bayar tak bayar lagi. Kata bayar dah. Buah rambutan, oh, buku, oh, malik-malik. Boleh atas. Oh, cok, boleh bawah. Bila orang nak 2 kilo, cebok orang bawah dulu. Orang depan-depan rambutan tak ada takar. Orang belakang belah meja dia ada takar. Orang minta 2 kilo, bahan ada takar. Itu nawak macam tu. Tak ada takar depan ni pun muktam tinggi gitu. Tak belakang-belakang dekat belah dia, dia ada takar. Jadi kata 2 kilo muktam, dia cebok belah dia. Kalau belah depan buat lawak, tak ada takar. Timbang dengan takar. Kalau 2 kilo, takar suku kilo. Dia kira dia kaya gitu. Nabi dawak kerja gitu. Kalau tengok kain batik, ha, cacat tak apa masuk, boleh bawa puding. Ha, gambar lah batik, ha, gambar bunga lawa-lawa, boleh atas. Dah tengok, boleh. Nah, banyak pasang. Banyak pasang. Nah, itu semua tu Nabi-Nabi Rasul-Rasul dah buat. Kita boleh jadi buat, boleh jadi tidak. Kerana kita tidak masuk. Nah, Nabi dia masuk, dah buat gitu. Nabi meniaga, ambil untung sikit-sikit modal daripada bawah. Kita nak banyak selalu, bahan reba buat pinjaman. Pinjaman yang halal-halal pada Islam dah tu. Pinjaman finance, pinjaman reba, hak jenis ada bayar hutang dengan bunga berfaedah. Nah. Dan kalau ustaz bahan dah finance, anak murid boleh baca dulu. Nah. Lepas tu hati-hatilah. Masa kita orang nanti ni, nak beli kenderaan, buatlah pinjaman secara Islam. Walaupun tidak sempurna sebagaimana yang 100% dikenaki oleh syarak, buatlah pinjaman Islam. Faham? Banyak ada sistem Islam. Beli, sewa beli ada. Nah, jangan buat finance lagu tu. Nak secara konvensional gitu. Ternyata dah haram. Nah. Lepas tu ada pula ustaz kata darurah. Darurah apa kata second hand boleh beli cash 6,000. Bahawa 68,000 kena hutang-hutang. Sekarang sudah ada jalan cara hutangnya dengan cara islami. Nak bawa pembeli, penjual, pemilik kereta buat pergi ke bank. Bank pun akad jual beli dengan pemilik kereta. Saya belilah kereta ini dengan harga RM80,000. Sesuai dia pun tu bank. Kita pula ni nak beli, dia pun jual. Saya jual kereta ini kepada awak dengan harga RM95,000. Halal lah gitu. Tak ada pinjaman dengan bayaran RM600 sebulan. Itu baru halal. Ha. Baik. Nabi berkahwin, sahabat pun berkahwin. Kerana berkahwin itu fitrah manusia. Di sini berkahwin. Tapi Nabi taklah kahwin macam kita. Nah, Nabi berkahwin tidak sampai jatuh martabat, sampai sanding-sanding. Sampai sanding. Nah. Tinggallah baju. Nah, terbit boleh-boleh baju Melayu, teluk Belanga. Lepas tu teluk lipat awak tu weh. Lepas tu teluk apa ni? Eh, macam-macam besen. Ha. Pak bisa lagi Cheong San pakai. Pak Tina pakai Cheong San. Baju yang ketiga. Tengok dalam-dalam tu. Arti. Pak Jatang baju Jet Li. Kalau nak pandang ke Cheong San, kasut hitam tu. Pioh ada bulu. Pakai wak nyembok berada. Tengok berada ni. Pak pakai sari je, sanding. Pakai sari. Nah. Sekolah Arab dulu. Pak kalau Arab tu. Mak, Ustaz Azah. Anak pakai sari. Agak ada umur rendah ke tak ada air sikit. Nah. Bukan sanding ustaz. Makan beranda. Ha, jawab pula. Hak tulis lah bodoh. Dia panggil orang dengan jatah tina. Hak batai semayang mari tengok belaka. Beranda apa? Dia hak Islam ni tak boleh tengok. Orang laki-laki yang batai semayang. Tubis belaka. Nah. Tinggal hak tak batai semayang dengan mengerti perempuan. Ha, duduklah mengerti dua orang. Nak tengok sangat. Pasal moksan dah kalau tak buat juga gitu. Mati-mati dah tutup. Takut juga. Nah. Ha. Ni hak batai semayang tu makan beradab apa. Sandingnya tu hak yang diharamkan oleh Islam. Nah. Baik. Nabi beranak. Kita pun beranak. Tapi tak siapa lala dengan sebab anak. Siapa tak kisuh lah. Ya. No, jangan anak ah, pukul 8 jatuh tuition. Jangan anak cara bodoh. Asal tuition anak dah siang tu cari dah. Ilmu dunia, ilmu akademik ni harus. Bukan haram ni, harus. Bukan wajib, harus. Cari ilmu dunia. Nak anak nak belajar bahasa Inggeris, nak belajar matematik, nak belajar kemahiran hidup, nak belajar sains. Harus. Tak salah di siap agama. Nak. Patut hak malang pun malang. Harus juga lah tambahan. Dah salah, dah salah. Dia kata marah. Marah pasal ayah tidak belajar fardu'ain. Dia atas anak benda yang harus tinggal yang wajib. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang yang beriman, jangan melalaikan kamu oleh pekerjaan atau benda, niaga dan anak-anak daripada zikrullah. Zikrullah yang wajib, hukumnya berdosa. Bukan salah di tuition tu, salah ditinggal. Dah tak lirang lagi, lagi nak pergi ambil lah, aku semilang. Kalau tidak, kalau pergi surah, apa dia, pukul 9 baru nak semayang. Dah takut anak pergi main gitu, gini hilang ke apa? Ha, dah pun lah pergi. Mu duduk situ lah. Nah. Nabi Ibrahim tinggal anak. Nabi Ismail atas dukung Siti Hajar. Tengok padang pasir, tak ada atap, tak ada apa. Bukan kejap-kejap, ni tinggal sekejap. Tuisyen anak punya pasal. Dah tuisyen ayah, fardu'an kan? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Menuntut ilmu agama yang fardhu ain itu wajib kan? Atas laki-laki dan perempuan yang mengaku beragama Islam. Lain yang dia pasal malam bicara kanak, siang dia dengar. Dia ada alternatif lain, itu lain. Ini tak ada. Siang sambil makan lah. Malam layan kanak pula. Akhirnya tak kerti benda ayah. Hukum syarak tak kerti, apa benda tak kerti. Jadi taklah Nabi beli anak sampai gitu. Seperti sakit. Manusia dia kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Maka Nabi pun menerima sakit. Nabi Ayub sakit. Nabi Muhammad sakit. Nabi Yusuf pun sakit. Nabi Yaakob sakit. Kerana sakit adalah sifat tabi'i manusia. Maka bila yang sakit sudah tentu bukan Tuhan. Tapi sakit para Nabi tak jatuh martabat macam kita. Kita sakit, jatuh martabak, sampai berlebihannya, support caru. Dah, marah ke anak cucu, lambat beli makanan lah. Tuk sakit, kirim ke cucu. Nah, beli apa benda ni. Nasi kapik. Cucu sadar beli, ya, sahak, hak kuah. Orang kata kan, nasi kapik, sambal, dah mesti basa. Nah, sakit punya pasal. Jadi jihad. Tak? Nah. Waktu gulung ke tikor tu selalu. Teruk dah liang. Nah. Kalau anak hari ni marah. Melabai gitu gini. Nah. Mari-wari pandai. Badang 5 minit. Nak lari dah. Huduh sangat aku ni. Nah, susah. Dah mari dia kata bahasa kan. Tekat tandang. Mahal tak kata bata. Bata bapa pangang tak mari. Aku sakit. Untuk dia kan ni. Nah, susah. Jihad tu ni. Sakit jadi bawa dosa. Nombor jangan ajar gitu. Nah, ada puan lelaki yang tua-tua baik dia bila sakit. Duduk saja bergarang sebeh. Tak? Nah. Anak dia orang tanyang. Orang sangat tanyang. Kita masih biani tak pedang. Anak. Ada jenis baik gitu. Nah, uyak kok makan kok. Nah. Tak ada hal. Di atas latihan. Dan inilah bahagian ketiga daripada tiga bahagi yang dituntut mengetahui bagi zat sekalian Rasul alaihi wasallam. Zat lah imannya dirilah. Dan iaitu barang yang harus bagi zat, bagi tubuh badan mereka. Maka keluar dengan a'raf itu segala sifat ketuhanan. Tiada harus atas sekalian Rasul bersifat dengan demikian itu sifat ketuhanan. Maka bohonglah orang kata Nabi ini jenis Tuhan. Nabi jenis manusia. Sifat ketuhanan satu saja yang ada. Kerana kita nafi dalam kata la ilaha tu illallahu tu. Tidak ada Tuhan. Tuhan mana? Tuhan yang bersifat dengan uluhiyah. Nampak? Mana sifat uluhiyah? Iaitu mustahmin angkul limang siwah. Waktiqor milaihi kulluma adab. Yang kaya daripada segala-galanya. Dan semuanya berhajat kepada dia. Hanya satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana bagi sekalian Rasul itu baharu. Dan yang baru itu tiada bersifat dia dengan yang qadim. Nabi-nabi semuanya dicipta oleh Allah. Asal tak ada Tuhan yang cipta. Dan keluar dengan basyariah. Sifat manusia, segala sifat malaikat. Seperti bukan mereka itu laki-laki dan bukan perempuan ni karuk. Malaikat ya, tak ada jantina, tak ada laki-laki, tak ada perempuan. Nabi-nabi laki-laki. Perempuan tak ada nabi. Dan Siti Maryam binti Imran, mak bonda Nabi Isa AS, bukan Nabi tetapi wali Allah. Tak rakam, tak minum. Pasal apa? Pasal turun hidangan khaf datang daripada pihak Tuhan. Hanya duduk kerja, duduk dekat mihrab, berzikir dan baca kitab Taurat. Tak sibuk jual, tak sibuk apa dah. Itu wali Allah perempuan. Sayyidah Nafisah. Nampak? Seorang wali perempuan. Rabi'atul Adawiyah, wali perempuan. Bukan Nabi. Maka bahasanya dia harus atas mereka itu alim mustadam bersifat dengan sifat malaikat. Bukan. Malaikat jenis lain. Khuliqatil malaika min nur. Wa khuliqal jin min nari. Diciptakan akan malaikat itu daripada cahaya. Dan diciptakan akan jin itu daripada api. Dan kamu sekalian diciptakan daripada tanah. Tiga unsur yang berlainan. Api, tanah dan cahaya. Dan keluar dengan yang tiada bawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang maha tinggi. Iaitu barang yang ditegahkan dari barang seperti dusta dan kufur. Tak ada Nabi lebong dusta ada. Dan kufur Nabi kafir ada. Dan lain daripada keduanya seperti buta. Tak ada Nabi buta. Kerana buta ni sifat kekurangan. Dan yang dalam riwayat kata Nabi Ayub. Nabi Ayub lah. Nabi Yaakob menangis. Tapa buta. Nabi Yaakob. Itu cerita tu bukan maksud buta. Tapi kalau ditanggungkan hal itu sahih. Bukan buta. Dan sopok ni nyakit bandar habis tubuh-tubuh. Tak ada para Nabi nyakit siapa gitu. Kerana kerjanya berdakwah. Tuhan nak suruh-suruh kaum kalau siapa menyakit habis seluruh tu pun nak panggil orang lagu mana. Dan budak penyakit berat, penyakit pecah-pecah tubuh, tak ada. Adapun pada Nabi Allah Ayub alaihissalam, penyakit yang sangat berat. Dan buta Nabi Allah Yaakob alaihissalam, maka itu datang kepada kedua Nabi itu kemudian daripada sudah mengikut sekalian umat keduanya dan itu tiada mengaku. Tetapi pendapat yang muktamad bukan buta Nabi Yaakob, tetapi berselaku dengan sebab banyak sangat menangis. Kenangkan akan anak ni Nabi Yusuf yang kena penjara. Nabi Yusuf kena penjara tau. Kena buit Binyamin. Nabi Yusuf. Ada seorang pendengar di atas surat ke kita. Dia kata nak minta maaf lah ustaz, nak betul sikit. Pasal dalam CD ustaz saya dengar ustaz kata Nabi Yusuf kena penjara. Yang sebenarnya Nabi Binyamin dia tu. Bukan Nabi Yusuf. Nah, dia tak ada dah, dia nak betul lah. Nampak? Jadi kita pun jadi sebuah mula. Tengok ayat Quran tadi, Nabi Yusuf kena penjara. Tapi biarlah. Tujuan dia baik, tapi dia tak apa ingat juga. Dia kata tak ada bukan. Pak Ustaz kata dalam CD di mana kita ingat betul lah. Kita ngajar Nabi Yusuf. Betul. Kena penjara. Dia kata tak kena, yang sebenarnya Binyamin. Adik Nabi Yusuf. Bukan Binyamin. Binyamin tak kena penjara. Binyamin kena takat. Kerana dituduh mencuri. Orang kena ni tak penjara. Yang kena penjara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan hanya senyum yang mustahil pada hak rasul itu sesekali menyuruh ia kepada umat sebelum lagi mereka mengikut akan dia. Atau dikatakan pada Nabi Ayub itu kudil, bukannya luka besar seperti dakwa orang awam. Bukan, salah pendapat. Dia itu penyakit kecil sahaja. Naik merah-merah pada tubuh. Orang pun tengok, orang tak mencara ke dia. Dia pun duduk seorang. Akhirnya Tuhan beri kesembuhan. Jadi penyakit merah di tubuh Nabi Nabi Ayub adalah satu ujian daripada Allah. Dan pada Nabi Yaakob itu tersalut biji mata dengan tahi mata dengan sebab hilang anaknya Nabi Allah Yusuf AS, iaitu selaput daripada banyak menangis. Jadi kelabu mata Nabi Yaakob, bukan buta. Kerana buta tidak berlaku pada para Nabi. Dan memalingkan akan yang punya kerangan ini kepada perkara yang haru pada hak mereka itu, sakit dan sebagainya itu, berkahwin dan makan dan minum dan tidur dan lainnya, daripada yang kira membawa kepada kekurangan pada martabat mereka itu yang tinggi. Amma burhanu wujubi sidqihim alaihi wassalatu wassalam fali annahum laula lam yasduku lalazimal kizbu fi qadarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala bil mujizatin nazilati ma'zidata qawli ta'ala sadaqa 'abdi fi kulli ma yuballighu 'anni. Adapun dalil wajib benar malaikat itu Ali Musa alaihi wasallam, mana dalil? Maka kerana bahasanya sekalian mereka itu nabi-nabi dan rasul, jika tiada benar mereka itu nescaya lazim dan dusta pada khabar Allah Ta'ala. Dan membenarkan Allah Ta'ala bagi mereka itu dengan mukjizat yang diturunkan pada mereka itu pada menepati kata Allah Ta'ala telah benar hamba-Ku pada tiap-tiap barang yang menyampaikan dia barang daripada Aku. Jadi nabi-nabi Allah Ta'ala kurniakan mukjizat ditunjukkan kepada kaum. Makna tunjuk mujizat itu, tengoklah, inilah kebenaran hamba-Ku, memang benar utusan yang Aku pilih, dan terimakan dan dengar ataupun terimalah risalah Aku. Tapi Tuhan tak kata lagu tu. Allah berikan mujizat bagi beberapa orang rasul supaya ditunjukkan kepada kaum. Bila ditunjukkan kepada kaum, dengan makna Allah mahu supaya orang percaya dengan kebenaran. Lihatlah hamba-Ku, memang benar mereka sebagai rasul. Kalau tidak, macam mana boleh memberikan, menunjukkan mukjizat ni? Jadi itulah sebab apa? Sebab mukjizat ini hanya keluar daripada orang pilihan Allah, nabi-nabi dan para rasul. Bermula dalil, bermula inilah dalil bagi sekalian rasul salam pada dakwah mereka itu akan risalah pesuruh daripada Tuhan mereka itu. Pada barang yang menyampaikan mereka itu akan dia barang, kemudian daripada risalah kepada makhluk. Dan hasil dari ini bahawa sekilang mukjizat yang menjadikan Allah Ta'ala akan mukjizat atas tangannya sekilang rasul dari pekerjaan yang menilai adat serta dakwa pesuruh serta tiada dapat melentang akan dia turun, tiada melentang akhirnya tak dapat mengalahkan akan dia. Baik, mukjizat-mukjizat ni iaitulah Tuhan beri kepada para rasul semasa para rasul ini mendakwa kepada kaumnya, akulah Nabi Allah, akulah pesuruh Allah. Batu orang yang ada mukjizat ialah orang yang untuk mengkuatkan dakwaan dia sebagai rasul. Kerana tiap-tiap rasul disuruh oleh Allah datang kepada kaum masing-masing, kemudian mengaku jadi nabi, mengaku sebagai rasul. Aku utusan Tuhan kamu. Sembahlah Allah dan jauhkanlah tauhid. Itulah dakwah para rasul. Maka jika ada mukjizat menunjukkan mereka itu adalah benar. Kerana mukjizat bukanlah daripada rasul-rasul tetapi kurnia daripada Allah SWT. Dan mukjizat ini tak pernah kalah. Tak ada orang boleh datang. Maknanya dalam mukjizat-mukjizat yang ditunjukkan dalam sejarah, tak ada lagi kaum lain yang boleh lawan. Umpamanya tokat Nabi Musa AS, kita dengar sama-sama jadi ular. Setelah pagi ahli sihir jadi ular, maka tokat Nabi Musa pun jadi ular juga. Ahli sihir Firaun ni tadi, macam lah kita cerita silap mata. Nabi Musa kata, mu tunjuk lah hebat mu dulu. Jadi puak-puak silap mata ni lepas tadi di tengah padang pasir, tengah padang depan Firaun, jadilah ular. Ular tu bukan ular sungguh, bayangan pada mata yang ditunjukkan oleh jin. Batu sihir ni dengan jin. Kemudian Allah suruh Nabi Musa campakkan tongkat. Bila dia tunjuk jadi ular, ular lidih dia cek-cek dengu kali. Jadi orang kapu tengok, oh bisu, jadi ular tadi. Padahal tak ada, kalau dijamah tak ada. Bayangan pada mata saja diseleput oleh jin. Jin mana? Jin kopi. Kemudian bila lepas mukjizat, dia jadi satu ular yang sangat besar. Sehingga lari habis orang jauh daripada tempat pertunjukan. Dan ular tu makan segala ular yang ada. Ha, tu bukanlah sihir, tu mukjizat. Nah, dan tak boleh kalah. Sebab tu Quran ni tak kalah. Quran mukjizat yang terakhir yang masih ada sampai hari ni, yang dikurniakan Nabi kita. Hari lah ayat apa pun orang nak reka dah. Hukum apa pun, molek Quran, molek sekali. Dalam rumah kita ada mukjizat. Tiga hutin ada rumah tu, hutin. Ha, mukjizat Nabi tu. Apa mana mukjizat Quran? Maknanya dia tu mengalahkan segala hukum hakam, segala buku-buku yang lain. Tak ada tandingan. Yang boleh menceritakan perkara yang belum berlaku. Tak ada buku boleh cerita gitu. Turun dia daripada Allah Ta'ala diri yang menempati kata yang benar. Dan hamba-Ku oleh tiap-tiap barang menyampaikan dia barang daripada Aku. Maka jika ada hari dusta pada hak sekalian Rasul dan saya, hari pula dusta pada hak Allah Ta'ala kerana membenarkan yang dusta itu, dusta pula seperti dia, seperti yang dusta. Jadi kalaulah para Nabi ini dusta, maka yang menghantar Nabi dusta juga. Kerana Allah yang membenarkan para Nabi kan. Takkan Allah membenarkan pendusta, mana Allah dusta. Allah maha suci daripada berdusta. Macam kita membenar memberi sokongan kepada orang-orang yang berdusta, maka kita pendusta juga. Dia tahu dah dia ni kaki menawa, kaki lebar. Mari bucaklah kapur, habis pohon, habis mulut orang kapur. Kita yang jadi bodyguard ni tahu dah menawa kan. Kita benar kat dia, kita kaki dusta juga. Dah. Maka Allah maha suci daripada sifat-sifat yang kekurangan. Bila Allah itu tidak dusta, maka wakil Allah pun tidak dusta. Wakil kita apa cakap menawa? Kita latih, kita pilih. Nah. Siap dengan pakar beri undi dalam pilihan raya pun nawak kau. Dah kita bapak nawak kau. Kita pilih kau bapak nawak. Ha? Adapun Allah yang bersifat dengan maha suci daripada kekurangan, maka apa yang dipilih oleh Allah, wakil Allah adalah yang terbaik. Dan mustahil kerana bahasanya dusta atas Allah Ta'ala itu kekurangan dan maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan. Syahadan. Dan tercapai pekerjaan yang ada itu perbuatan seperti terpancar-pancar air daripada antara anak tangan penghulu kita Nabi Muhammad SAW. Baik, mujizat-mujizat ni dipanggil al-khariqu lil adab. Benda yang lain daripada yang adab. Mencari adab. Adab-adab ni benda. Adab. Adab lain adab dengan ba. Alif dal. Alif ba. Amzah dan alif ba'adabun. Itu adab. Adab masuk tandas. Adab makan. Adab minum. Adab. Amzah dan alif termerbutah. Adab. Apa ni? Nampak adab. Adab ni apa? Adab ni makna kebiasaan. Bahasa Melayu. Kebiasaan. Sama-sama. Galik-galik. Ha, itu panggil adab. Hukum adat lain, hukum syarak lain. Mujizat ni dia mencari adat. Mencari lagu mana? Dia cari kain. Bukan. Maknanya lain daripada biasa. Lain daripada biasa. Pada biasanya tangan keluar air, mana boleh? Biasa mana keluar air tangan? Tak, tak keluar air. Bila tangan boleh keluar air, dia panggil lain daripada biasa. Luar biasa lah. Bahasa gini senang. Luar biasa. Mana luar biasa? Luar daripada kau sama-sama. Ha, dia panggil luar biasa. Jadi pernah berlaku pada tangan Nabi keluar air. Dan silap mata keluar air juga. Silap mata sikit. Nah, bukan air. Eh? Bukan air. Bila lepak tak ada halus. Dia hanya pandangan saja. Ada pun mukjizat keluar air sungguh. Satu hari yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Masuk waktu asar, bila cari air tak jumpa, cuma ada sedikit, hanya cukup untuk beberapa orang ambil wuduk. Maka beritahu pada Nabi ya Rasulullah, waktu semayang telah masuk, sedangkan air tidak cukup untuk kita semua. Maka Nabi kata, wak mari air yang baki ada sikit. Wak mari dah berdiri bijani depan Nabi. Maka Nabi pun menghalakan tangan ke arah berdiri. Sahabat melihat dengan tiba-tiba keluar air daripada celah jari. Ni celah jari. Haa, celah jari. Kau celah. Keluar air. Keluar air daripada celah jari Nabi ni. Sampai semua sekali sempat mengambil wuduk. Seorang demi seorang ambil wuduk. Macam pahit lah keluar. Mati pula. Ayah nak kena rombok jadi habis. Nyajuk habis. Ya. Jadi bila keluar air pada tangan Nabi, Maka Nabi pun membiarkan para sahabat mengambil wuduk dan ditanya kepada, kalau tak silap, Abu Sa'id Al-Khudri. Pada masa cerita ni berlaku berapa orang? Iaitu lebih kurang 500 orang. Dan dalam kitab Sahih Muslim 1500 orang, iaitu di tempat yang lain pula berlaku. Dan inilah kata ulama-ulama, air yang paling mulia sekali di dalam alam ini. Lebih mulia daripada air Zamzam, lebih mulia daripada air kolam Kausar. Ulama-ulama meletakkan air yang paling mulia, air yang keluar daripada jari Nabi. Kerana keluar daripada tubuh Nabi. Nombor dua, air kolam Kausar. Kata setengah ulama, air Zamzam. Kerana keluar daripada bumi. Apa yang keluar daripada tubuh badan Nabi lebih mulia daripada apa yang keluar daripada tanah. Air Zamzam daripada hentakkan kaki Nabi Ismail. Bahkan lebih mulia daripada air yang keluar daripada batu yang dikatok batu tu oleh Nabi Musa AS ketika seberang daripada Lautan Merah dihambat oleh Fir'aun. Fir'aun dan tenteranya 1 juta orang lebih ditenggelamkan oleh tsunami Laut Merah. Safar di padang pasir Sinai dahaga. Nabi Musa AS diperintah oleh Allah menggunakan tokak dia, mujizat juga, katok pada batu. Wadrib yang asalkan hajat, hendaklah kau pukul wahai Musa akan batu itu dengan tongkat kamu. Maka keluar 12 paik mata air daripada batu. Ini mulia juga. 12 kabilah daripada kaum Bani Israel masing-masing minum ikut kaum masing-masing. 12 suku. Tetapi mulia air yang keluar daripada tangan Nabi SAW. Kerana batang tubuh Nabi yang paling mulia. Dengan kita tak ada anak air ni. Sahabat pun bukan semua orang dah minum. Tak ramai yang dah minum. Baik, itu adalah khariqul adah. Pelik, luar biasa. Tetapi keluar daripada tubuh Nabi, tubuh Rasul, maka dikatakan mukjizat. Nampak? Kalau keluar daripada orang-orang jahat, dikatakan istidraj ataupun sihir. Dan tercapai pula ketiadaan perbuatan seperti tiada menganguskan api pada Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi ditunuh, dibakar oleh Namrud alaihi laknatullah. Alaihi laknatullah yang atasnya kena laknat Allah. Masa tangkri Namrud, dia kalah bujah dengan Nabi Ibrahim. Dia kok-kok jahat ni bila kalah bujah, ikat tu. Nampak? Ha? Bujah mula nak bujah tu. Kalah ikat. Dia main itu. Nah, tidak tahan. Nak main cakap, tak ada modal. Main buat macam anak ayam. Pakai sirkuk. Boleh dah lajuk, buat naik lagi. Boleh sirkuk lajuk, buat naik lagi. Dia kira itu. Pesing sirkuk, sirkuk ni pesing 6 ruk. Nah. Jadi bila kalah berujah dengan 6 ruk, tentang ketuhanan, tentang akidah. Dan Namrud kan ngaji. Kerja Namrud ni makan minum petang buang musim. Makan minum petang pesta menyanyi. Itu Namrud. Masa Nabi Ibrahim nak katok berhala Namrud ni, masa tu tengah main patah Namrud. Pesta pantai. Masa tu lah orang tinggal belakang, siapa budak yang jaga berhala pun lari juga. Tetapi budak yang jaga berhala ni tidak lari jauh. Cuma dia tinggal bak berada, sempat Nabi Ibrahim masuk dan dialah yang lapor. Nabi Ibrahim masuk. Walaupun dia ketak-ketak nak pergi juga. Masa tu, zaman Namrud, perasmian Maidin. Maidah masa tu. Itu kerja Namrud. Jadi bila bujah kalah, ikat. Tangkap Nabi Ibrahim. Dan maknanya bakar. Hukuman bakar. Jadi bila dibakar Nabi Ibrahim, berlakulah mukjizat. Kata setengah ulama, jika tiada dah mengiringi Allah Ta'ala dengan katanya wassalamun ala Ibrahim. Artinya yang sejahtera atas Nabi Allah Ibrahim, nescaya mati Nabi Allah Ibrahim di dalam api daripada kesejukan. Seperti firman Allah Ta'ala, ya narukuni bardam wassalama ala Ibrahim. Artinya, hei api, jadikan dirimu sejuk dan sejahtera atas Nabi Allah Ibrahim. Ditangkap, dihimpun kayu yang begitu banyak, dijatuhkan hukuman mati. Kerana kalau bujuk, kalau bila masuk di dalam api, maka katanya Allah kepada api, ya naru, wahai api, mumakluk aku, kuni barda, jadilah kamu sejuk. Api sejuk ni dia panggil khaliqul adab, mencari adab, luar biasa. Biasa api panas, tapi api sejuk luar daripada biasa. Dia nak panggil biasa ni, beberapa kali kita tek bahawa dia panggil biasa, bahawa dia panggil adab. Kita ambil sekali tangan buka api panas, dari kata adab ni ubus sekali lagi panas, esok pun panas juga, ha, adab ni panas. Tapi kalau khaliqul adab, lain daripada panas. Kerana panas api ni dengan perintah Allah, bukan tiap-tiap api dia mesti panas. Bila Tuhan izin, maka panaslah api untuk menjadi adat kebiasaan. Maka bila masuklah Nabi Ibrahim dalam api, Tuhan perintah suruh jadi sejuk. Tapi bukan hanya barda, kata setengah ulama, tapi wasalam, wasalamun ala Ibrahim, dan sejahtera selamat atas Nabi Ibrahim. Kerana kalau sejuk saja, mati Nabi Ibrahim kesejukan. Kerana apinya terlampau kuat. Bila api terlampau kuat dan sejuk, memang terlampau sejuk, maka mati Nabi Ibrahim. Jadi sejuk duduk dalam api tak mati, ini adalah mukjizat. Faedah, ini suatu faedah pada menyatakan fadilat membunuh cicak. Ada fadilat ke? Bunuh boleh fadilat. Bunuh apa? Bunuh cicak. Nah, bukan karung. Jangan bunuh karung. Karung ni binatang muhtaram. Yang haram kita seksa, kita bunuh dia, tak boleh. Tak boleh karung. Bukan kau keranggut. Kau duduk atas kubur tu, kau keranggut tu dia teman. Dia bagi wakil anak-anak. Dan anak-anak tak pergi kubur mak, kau keranggut lah wakil tu. Faham? Cicak lah bunyi cok-cok-cok-cok. Itu cicak. Nampak? Orang Melayu ni dia tengok bunyi, dia nak sebut nama tak boleh. Ha, tengok bunyi kena. Tak cicak. Nampak? Kalau dah cicak tu dulu bunyi ke. Mana? Atas bunyi. Kerana ia cicak mengembus Nabi Allah Ibrahim tetekala ditunu Namrud, dibakar oleh Namrud alaihi laknatullah. Seperti yang dikata oleh setengah ulama. Al-Imam Al-Qurtubi sebut kisah ni dalam tafsir beliau Ahkamul Quran. Iaitu cicak ni apabila dia tengok 7 hari 7 malam dinyalakan api, maka dia panggil segala puak-puak cicak dia supaya turun belaka bandar pakat tiup biar api kuat. Masa kita kan nak ke angin lah. Kalau bakal hati kan dia ada kipas cek tu. Nah, kipas tu bukan nak suruh sejuk api, nak suruh kuat lagi api. Guna kipas. Derah nyala. Maka cicak ni kipas zaman dulu, kipas Namrud. Dia pakat mari, belaka pakat tiup. Dan kalau suruh ekor cicak jadi apa? Seluruh cicak dalam negeri Namrud, mari belaka. Cicak ekor cabang, cicak kobeng, cicak hadari, mari belaka. Dan iaitu sabda Nabi SAW, inna man qatalaha fi awali darbatin kutiba lahu mi'atu hasanah. Wa fisaniyah duna zalik rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya barang siapa membunuh ia akan cicak pada bermula-mula membunuh, disuratkan baginya 100 kebajikan, dan daripada membunuh yang kedua kurang daripada itu, dan membunuh yang ketiga kurang daripada itu, meriwayatkan dia oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Nabi sebut dalam satu hadis, sunat membunuh cicak. Siapa yang bunuh cicak sekali katak mampu selalu, mati selalu, 100 pahala boleh. 2 kali katak kurang sikit pahala. 3 kali katak baru mampu kurang pahala. Dan kalau seksa dulu sebelum bunuh, berdosa. Tak boleh seksa, suruh bunuh. Mematikan terus. Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu nak membunuh seperti membunuh cicak ni, maka perbaikan kelakuan bunuh. Jangan seksa dia. Maka sunat kita ni umat sampai ke kiamat, sunat kita bunuh cicak. Jatuh tu tinggi dengan getah, katak yang makhluk tadi. Nah, jangan seksa, jangan kerak lagi dulu belah perut. Buat operation. Ha, budak-budak kan. Dicokek mata nak ni dia. Bunuh cepat. Faham? Ha. Ada benda lagi yang boleh kita bunuh. Yang paling banyak kita bunuh dia. Cikgu. Ikan ha. Ikan paling banyak kita bunuh. Nah, makan ikan. Nah, ngai tu ditakak ikan bunuh tu mati pun. Hak muka lah paling banyak kali bunuh 20 ribu ekor ikan selayang sekali bunuh. Dan dah siap dah. Tak apa nak buat makan. Rezeki Allah. Boleh takak. Nah, takut berasa bunuh ikan. Dia nak makan. Mana tak membunuh. Nampak? Dan keluar dengan menyalahi adat itu yang tiada menyalahi adat pada yang bersamaan, pada yang benar dan yang dusta. Itu perkara biasa. Dan setengah daripada menyalahi adat itu sihir dan balik mata dan lain daripada keduanya. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darihi amin ya rabbal alamin. Babu majaa fi da'watil walidain. Ai hadza babu majaa fi da'watil walidain. Bab ila datang ia bab pada menyatakan hadis yang bicarakan doa dua ibu bapa. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, doa dua ibu bapa ke atas anak itu mustajab kepada Allah. Sama ada ibu bapa sahaja berdoa ke atas anak ataupun bapa, sama ada ibu sahaja ataupun bapa, samalah mustajab. Maka seorang yang beribu bapa, maulah berjaga biar sungguh-sungguh hati mengambil hati keduanya, supaya tidak didoakannya dengan doa yang tidak baik ke atas anaknya yang derhaka itu. Bermula dari yang menunjukkan atas doa ibu dan bapa itu mustajab, ia sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah salasu da'awati mustajabah la syakka fihinna. Riwayat dari seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga doa mustajab di sisi Allah, tiada syak padanya. Da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladi. Pertamanya doa orang yang kena zalim. Orang yang dizalimi, kalau kita jumpa, kita minta dia berdoa pada kita. Rumah dia kena rambak, surat dia kena rambak, tanah dia kena rapas mula pada bazidah itu. Dia kata tak sah. Gerai dia jual burger, baku dia buat jual kuih kena rapas naik atas lori belaka pasal tak ada lesen jual. Dia kena zalim. Maka kita pergi kat dia tu doa saya sepatut. Biar panjang umur, murah rezeki, berkat hidup dan selamat daripada sesat. Dia doa kita. Nah, pasal dia baru kena zalim, orang khianat dia. Nah, berkat doa orang kena zalim. Ha. Dan keduanya doa orang yang dalam musafir. Kalau dia tahu orang musafir, doa saya tak. Dia pun orang musafir. Dan ketiganya doa bapak ke atas anak. Doa ibu yang mustajab kata anak, ada hadis yang tersebut di dalam Sahih Muslim dengan panjang begini. Ada seorang wali Allah pada zaman dahulu daripada Nabi kita menjadi Rasulullah. Namanya Juraij. Sedang ia berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan semayang dan lainnya dalam tempat pertapaan yang lalu datang ibu. Juraij ini seorang pendeta ataupun ahli ibadat. Lagi pula orang sufi dia ni. Orang sufi ni begini, orang tak percaya, tak percaya ke orang tu orang sufi. Ni cara tu cara orang ni, camik orang tu camik orang ni, kata orang tu kata orang ni, tu bukan sufi tu. Tu sufi. Sufi ni sibuk dengan kerja-kerja hati dia nak suruh jadi bersih. Dan dia berasa orang lain semua lebih molek daripada dia. ni sufi apa? Duduk direbah kau orang tu, kekal orang ni. Duk kata kau tu begitu begini begini. Nah, tu bukan sufi. Tu minyak sapi. Jadi dia sibuk hari dia duduk buat satu ribat, satu pondok kecil tepat kau luar. Dia duduk ibadah. Lalu datang ibunya. Bila datang ibunya ke tempat ibadahnya, lalu mendongoklah ke atas dengan mendinding akan keningnya dengan tapak tangan daripada pancar matahari. Ibu ni pun lenggok lah ke atas pondok ni. Tangan buat atas-atas kening pasal sinar matahari. Ni zaman Bani Israel. Sambil ibu memanggil anak yang dalam ibadahnya itu, kata ibu, "Ya anakku Jurai, ya anakku Jurai, aku ibumu, marilah turun sebentar. Aku mau bercakap dengan kamu barang sedikit." Rupa-rupanya ibu itu datang berbetulang dengan anaknya tengah semayang. Anak tengah semayang, ibu panggil. Apa kali dia dengar Jurai wali Allah itu akan ibu panggil ia tengah semayang, tidaklah disahuti lah nyauk lah, ia tengah semayang. Bahkan jadi bimbang dalam hatinya akan panggil ibunya itu dan ia dalam semayang. Kata hatinya, "Adakah aku tinggalkan semayang ini dan aku batalkan semayang menyahut panggilan ibuku?" Maka berkata ia dalam hatinya kepada Allah, "Ya Tuhanku, ini ibuku panggil aku dan ini semayang aku. Adakah aku sahut panggilnya dan aku ikut akan ibu pergi kepadanya dengan meninggalkan kerja akhirat yang sedang dikerjakan? Entahkan ibuku menarik aku kepada dunia atau memberi bimbang akan kerja akhiratku. Baiklah, aku semayang dulu." Di dalam ia berkata dalam hatinya demikian itu, maka ibu pun berpaling balik pulang ke rumah. Dia tak tengok balik. Dia tengok ada Jurai tengah tunggik dia semayang. Pada keesokan hari datang pula ibu memanggilkan dia dalam ia tengah semayang juga. Dah kaki semayang. Nak, mari masih mana pun tengah semayang. Kita lebak semayang sunat depan orang ramah. Nah, orang ramah, kiamula. Cuma tak kiamula, kiam kolek. Nah, depan orang ramah sunat. Depan orang ramah, pegang sebab. Allah, bolak mulut. Di rumah, letang gitu. Mari masing-masing mana pun tak ada ibadat. Jurai, mari masing-masing pun semayang. Ha, ini baru ahli ibadat. Tiba ibunya itu ke tempat ia beribadat tadi, langsung dipanggil, "Hai Jurai, hai Jurai, aku ibu kamu datang kepada kamu. Mau bercakap sedikit, marilah turun sekejap." Maka Jurai didengar ibunya panggil itu, tapi dia tiada sahut kerana dia dalam semayang. Maka sudah berkata hatinya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku ni? Adalah ibuku panggil akan daku dan aku dalam semayang. Maka tidak upaya rasanya aku meninggalkan semayang ini. Takkan ibu tidak boleh sabar sekejap sementara habis semayangku?" Maka ia pun memilihkan semayang dan menyelesaikan semayang dulu. Kerana kasih dia kepada Allah lebih kasih daripada makhluk. Dalam hal demikian, saudara ibunya di tanah mengeluh sambil mendoakan ke atas. Ibu dia ni tak sabar. Dah tunggulah habis dulu semayang. Katanya ibu, "Ya Tuhanku, sungguhnya ini Jurai ialah anakku. Telah aku panggilkan dia supaya aku bercakap sedikit dengan dia. Tidak dipedulikan aku. Ya Tuhanku, kiranya tidak engkau matikan dia." Jadi jangan engkau matikan anakku ni, melainkan kemudian dari engkau pandangkan mukanya Jurai akan perempuan Sunda. Doa yang tidak baik. Waktu ibu kena sak, jangan doa dah pakai ke anak. Tak. Ibu zaman canggih ni belik-belik lah. Dia kata kanoknya teruk-teruk. "Mugi mampulah kat mana-mana." Dia kata kanoknya. "Kau dah halal susu dia? Aku dah halal minum susu." "Dah." Kini pasal dah balik ke rumah. Laki dah pergi balik. Laki kata ada hal kita nak kita kelain. Mak kata marilah betul. "Dah." Dah balik dah. Maaf ke suami lebih baik. Lebih besar daripada taatkan ibu. Dan mak nak marah lalu. Mak kata kan aku dah halal susu. "Muisyah. Yang mugi kopek buat apa? Memberi pun tak halal pula. Mana boleh? Tuhan dah ikut kandak ibu. Kita beri ke orang. Lepas tu, aku dah halal. Aku ibu timu. Kenapa suruh beri? Faham tak? Dia tak halal. Dia macam beri hak kita. Pelik-pelik lah ni. Nah. Aku beranak ke mu? Lah, hilang. Lepas tu, siapa suruh mu beranak? Yang mu beranak kata nak belaki tu aku. Bila mu beranak, anak mu lah tu kurnia Allah. Baki tu dia beranak. Nah. Ada akik gitu. Tengok ni, dia doa ke anak dia ahli ibadat. Sepatutnya biarlah jadi ahli ibadat. Syukur Alhamdulillah. Dia tak panggil pun kerana menyahut seruang. Nah, dia tak jawab aku. Biarlah, Alhamdulillah. Ni baru anak yang sejuk buruk aku mengandung. Ni doa lalu. Mu jangan matikan anak ni, mereka mu jumpa dengan dia dulu, muji dengan awet Sunda. Dengan polong dulu, lemilah dulu panggil Sunda. Nah, biar dia jumpa dengan polong. Sudah dimustajabkan Allah doa ibunya wali Allah ke atasnya. Dia sambung minggu depan lah, pasal panjang ni, dua muka dia cerita. Nah, ha, wallahu alam, kita ada soalan. Saya bertugas sebagai imam di masjid. Saya terikat dengan kerajaan. Berdosa tak saya baca khutbah hadir? Kerana terpaksa menjalankan tugas. Tapi dalam hati saya tetap kepada agama Islam yang sebenar. Tak kira lah kerajaan khutbah mana-mana pun. Tak, kita mesti menyampaikan perkara yang benar sahaja. Kalau kita terpaksa menyampaikan perkara yang tidak benar pada agama, bukan kerana darurah, hukumnya tetap haram. Darurah ini benda yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa, tubuh badan dan seumpamanya. Kalau kita tak sampaikan benda yang salah itu, tidak diancam dengan mati, tapi nak kena marah, kena tukar masjid lain, itu bukan darurah. Jadi tak boleh baca teks-teks yang bercanggah dengan syarah. Kalau yang tak canggah, walaupun hadari boleh baca. Bukan masalah hadari, masalah apa. Benda tu kita kena tahu dulu apa yang kita nak baca. Sebab tu kita kena tengok dulu, betul tak begitu dari segi hukum syarah. Kalau salah kita pergi baca juga walaupun hati kita tidak rela, ramai-ramai akan menjadi sesat dengan sebab kita. Kita yang menanggung. Sebab tu, wa mayyat takillah, ia ja'allahu makhraja. Barang siapa yang berhenti satu-satu benda ni tak buat kerana takut pada Allah, ia ja'allahu makhraja, Tuhan akan beri jalan kelepasan baginya. Yakin itu dah. Nampak? Barang salah tak boleh. Tidak dikatakan darurah. Darurah ni kematian. Mudah baca ke berdiri? Baca barang salah. Takut seperti Amal bin Yasir terpaksa mengucapkan lafaz yang salah di sisi agama kerana dia ancam dengan kematian. Itu barulah darurah. Nah, maka Amal bin Yasir pun ucap barang salah. Nah, dan Nabi membenarkan dia. Kerana Uhud dengan lembing, dengan tombak. Nah. Berasa tak kalau kita gugur kandungan yang doktor sahkan bayi dalam kandungan itu cacat? Atau hukum gugurkan kandungan tersebut? Kerana bapak bimbang akan menyusahkan hidup anak tersebut bila lahir nanti. Hukumnya tetap haram. Tetap haram. Nah, tak boleh. Nah, tetap haram. Iaitu kandungan yang mencapai usia 4 bulan dan ke atas. Adapun yang belum mencapai 4 bulan. 4 bulan berapa minggu je tu? Lebih kurang 17. 14 minggu, 13 minggu tak sampai lah 4 bulan. Maka ada setengah ulama membenarkan menggugurkan dengan hukum makruh kerana belum lagi bernyawa. Nah. Tapi kerana susah, takut susah, hukumnya haram lah. Tak boleh, tetap berdosa besar. Doktor, kata doktor, belum tertutup. Doktor bukan orang. Nah, seorang ibu yang dapat anak yang cacat, bukan anak yang istimewa. Sebenarnya ibu yang istimewa. Kerana dengan kecacatan anak itulah yang akan mengheret ibu itu masuk dalam surga. Berkat kesabaran dia bela anak dia. Surga bayar orang ni, bela anak cacat. Nak susah nak bela begitu-begini. Tak macam orang lain, berduka cita sama. Nah, pahalanya tersangat besar, iaitulah syurga. Tambah syurga, dibunuh pula cari dengan aku. Apa hukum mandi dan wuduk dalam keadaan telanjang? Jawab sama dah. Mandi dalam keadaan telanjang harus atau makruh. Berwuduk haram. Nah, jadi bila kita nak mandi telanjang, telanjang mandi lah dulu. Siapa kita nak ambil wuduk, pakailah kain tu ada. Nah, pasal mandi ni berhajat kepada nak basuh sekalian tubuh. Mandi-mandi ni taidah rumah ala jami'il badani. menyampaikan air pada sekalian tubuh, maka tidaklah haram kita telanjang, makruh. Tapi wuduk ni menyampaikan air pada muka, tangan, kepala dan kaki, tak ada kena-kena hak lain. Nah, dan ia adalah satu ibadah yang khususiah. Nah, perempuan yang ada misai dan janggut, adakah wajib meratai kesemuanya dalam berwuduk? Ya. Jika orang laki-laki janggut dia tebal macam orang Iran, orang Arab, orang Chechen, tak, janggut dia tebal, orang Afghanistan, kalau dia cakap dengan dia tak apa dagu, tebal lah. Kalau janggut ada tapi cakap apa kulit dagu, dia panggil janggut Melayu tu, janggut janggut tak tebal, wajib tak pahal. Ada pun orang perempuan kerana dia jarang berlaku, nampak? Ha, jarang. An-nadiru la yuhkamu bihi, yang jarang itu tidak dibuat hukum dengan dia. Nah, jadi bila tebal lagi mana pun menyisapa kepada kulit juga. Kena sapa kepada kulit. Nah, itu yang disebut oleh ulama-ulama fiqh. Dan apabila bersuami dia wajib kena cukur. Dia gitu, tidak nyanyi ke suami. Tak nikah 6 tahun tak lihat anak. Macam apa tak lihat anak? Tak tengok bini aku. Tak macam Fidel Castro. Nah, nampak? Nyanyi lah. Jadi perempuan yang ada bulu-bulu lelaki, ini ulama fiqh kata, perempuan-perempuan yang ada bulu lelaki, faham ni? Ada misal, ada janduk, ada bulu putih, ada bulu orang lebat sangat macam orang lelaki, bila nak berkahwin dia kena buang. Nampak? Mereka untuk lelaki dia kata, oh, janduk aku nyok. Ada lain lah. Nampak? Pasal siang ketuk lelaki dia. Orang lelaki juga bulu putih haram lah. Nah, kerana buang bulu putih ni, orang puan. Nah, jangan tipu. Saya ini minat sangat dengan kartun, tapi saya hanya minat dengan kartun dari Jepun. Saya ada bakat melukis, jadi soalan saya, apakah hukum saya lukis gambar kartun di dinding bilik? Bukan kecil, saya lukis sama besar dengan orang. Dia asalnya melukis benda-benda yang bernyawa ini kalau tujuannya memberi kebaikan, maka dibenarkan. Sebab tujuan ilmiah, dibenarkanlah. Tetapi kalau buat saja-saja lukis benda-benda yang bernyawa, walaupun kata itu tidak wujud pada alam maya, tapi dikira dipanggil benda yang, kalau dikira benda dikian dengan benda yang ada roh juga, maka tak boleh kita lukis pada dinding-dinding. Tak boleh. Tujuan-tujuan untuk pelajaran saja dibenar kita lukis lah. Kalau kita lukis, lepas lukis dia dah pandang, sipang. Nak buang gitu. Jangan sampai pada dinding. Nah. Adapun kalau tujuan untuk pelajaran macam ni pasti di tadika tu dibuat gambar kan. Nah, nombor 3 ekor ikan buat. Itu tak apa, itu untuk pelajaran udak-udak. Nah, nombor 4 biji kerang itu lebih kerang. Nah, dibuat gitu. Dah jadi poster dah. Nah, itu dibenarkan syarak. Dah selalu lukis dah. Nah. Dah pandang nak melukis, lukis masjid. Lukis masjid, lukis apa dia lagi? Benda-benda yang tak salah. Lukis air terjun, lukis laut, lukis kapal. Nah, apa hukumnya saya menyimpan koleksi model plastik? Kenapa? Bukan macam orang Taiwan tapi berbentuk robot. Ni set mana pula robot? Ni set Power Ranger ni. Dia kalau kita benda-benda bentuk robot pun, kalau dia tu adalah jenis bernyawa walaupun tak ada bandingan, mak tidak dibenarkan melainkan untuk manusia, untuk budak-budak saja. Budak-budak boleh, robot dah robot dengan orang, dengan macam-macam haiwan, dengan patung dibenarkan. Patung ini keras, ini tiup, ini lembek, ini pakai bateri jalan gogek-gogek dengan pakai bateri. Nah, kubur bateri belakang tak roti dia pun cakap ya kek. Nah, patung je kek tu bang. Budak cek lah, mainan budak-budak boleh. Dah kita besar dah, beri ke budak-budak lah. Nah, beri ke budak-budak. Ada pun simpan dalam benda yang tidak kekal, apa, dalam komputer. Gambar tu dalam komputer, bila tertutup tak ada. Tu tak apa, ulama membenarkan dia. Jangan berbentuk kekal macam patung-patung permainan. tutup budak-budak. Nah. Ha. Baru ini saya dapat satu blueprint master pelan masjid kristal. Saya dapat tahu tujuan Wina Masjid itu hanya untuk jadikan bahan tarikan untuk pelancong masuk negeri ini. Jadi apakah hukumnya Wina Masjid hanya untuk tujuan hiasan sahaja? Nak hias saja untuk buat comel saja, maka hukumnya tidak ada dapat sebarang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tujuan dibina masjid supaya diimarah, dihidupkan masjid itu dengan amal ibadah semayang, ngaji, begitu gini. Itu tak dapat ibadah, tak dapat apa-apa. Mana sia-sia harta? Kalau harta kita sendiri, kita buat harta kita sendiri, buat lawa-lawa untuk tujuan tarikan pelancong. Tapi dengan guna harta rakyat, seperti harta rakyat, haramlah berdosa-dosa. Eh? Melainkan semua rakyat menurunkan tanda tangan, membenarkan. Maka halal dia buat. Dan lawa saja tak boleh pahala. Eh? Kalau harta, harta rakyat tak boleh. Eh? Kena minta kebenaran. Zaman sekarang banyak maksiat yang berlaku di kalangan remaja untuk mengelakkan remaja dari terus terjerumus dalam lembah maksiat, mereka digalakkan berkahwin muda. Tapi masalahnya bagaimana remaja laki itu tidak menyediakan nafkah zahir kerana remaja tersebut masih lagi ingin menyambung pelajaran yang menyebabkan laki itu tidak dapat menyediakan nafkah zahir. Tolong jelaskan. Baik. Nabi dah khabar lama dah. Barang siapa di antara kamu, hei orang-orang muda, Nabi sebut depan dia, ya ma'syar syabab, wahai orang-orang muda, siapa yang mampu di kalangan kamu menyediakan belanja, iaitu maskar apa ni, nafakah, faliyatazawaj, hendaklah dia berkahwin. Kalau tak mampu, maka hendaklah berpuasa. Itulah yang terbaik. Jadi kalau dah remaja-remaja sekarang ni tak boleh nak berpuasa, remaja nak puasa bulan ni duk kira nak menikah saja. Nak menikah fikir tak ada. Maka kata ulama-ulama, siapa yang rasa ingin nak kahwin dan nak mengelakkan daripada pelakunya maksiat, dia berkahwin sedangkan tidak ada lagi nafkah yang di masa akan datang, rasa tak sedap, rasa takut tak dapat, maka teruskan perkahwinan. Nah, insya-Allah akan dapat rezeki. Kerana tujuan dia baik nak mengelakkan daripada maksiat. Dan ibu bapa pun kena faham dah, anak perempuan dia ni kalau tengok pelik sangat, gaul larang nak jadi apa, ugu nak lari nak apa, kala-kala marah. Nah, orang mari kabar dengan jatang dengan apa. Nah, belakang kita hak depan mok rumah lah kata apa tu, berat tu, tu. Hak depan mok boleh orang mari atur kereta ping, mari atur anak pagi pong, mari ambil anak. Hak jenis tu nak mari tidur dalam rumah, hak tu karut ayah ping lah tu. Nah, jadi kalau tengok nampak dah japak jalan tu, win nikah lah. Kan win nikah. Biarlah dia umur 16, 17, 18 pun, kan itu yang lebih baik. Lama-lama dia rasa susah, insyaAllah dia jadi molek. Ha. Kalau tak ada, tamu win nikah sangat, duduk pilih menatu sangat, punah budak. Ha. Memasukkan jari dalam lubang hidung atau telinga ketika dalam berwuduk, batal tak wuduknya. Jawab ni tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Tinggal tu jari dan telinga tak batal. Batal wuduk ni dengan keluar, bukan dengan masuk. Dengan keluar. Keluar kecing, keluar ketuk. Tak. Sekumpulan laki-laki dan perempuan melakukan persembahan di atas pentas dan diperhatikan oleh orang ramai. Mereka bernyanyi, berlakon dan ada yang bernasyid. Tapi bercampur laki dan perempuan. Adakah hukumnya haram? Ada seorang ustaz cakap hukumnya haram bagi suasana ini. Perempuan menyanyi dan berlakon. Masih lagi dalam perbincangan para ulama. Jadi saya tetap dengan pendirian saya macam suasana ini haram. Tetapi ustaz itu minta dalil dari saya. Tolonglah saya ya ustaz. Dan hukumnya telah diijmakkan oleh ulama-ulama, nyanyian perempuan di kalangan di hadapan laki-laki yang ajinabi hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram kerana nyanyian dan lakonan adalah satu mukhalatah. Mukhalatah ijma' ulama haram. Mereka tempat yang tak dapat tidak campur, seperti terpaksa campur dalam kapal terbang. Kapal orang terbang berapa kurang suku, kapal terbang lelaki suku, terpaksa campur, salah duduk tak dapat seat ke sebelah tu lelaki, sebelah ni perempuan, kena jaga lah. Nampak mana minta tukar dulu. Dah dalam bahasa kata duduk sebelah itu dipanggil mukhalatah yang dimaafkan pada syarak. Adapun dengan satu peta-peta seperti itu hukumnya haram. Tak boleh Dalilnya bila datang seorang perempuan kepada Nabi, Nabi sedang bergendong dengan kalau silap nama seorang sahabat, lupa nama dia, Abbas kalau tak silap lah. Jadi Nabi datang bertanya soalan, perempuan ini datang bertanya satu soalan. Nah, Nabi pusing kepada sahabat ni supaya pandang kepada lain. Ini menunjukkan haramnya mukhalatah laki-laki perempuan. Nah, sahabat ni tengok kepada perempuan ni, Nabi pegang kepada, Nabi pusing. Suruh tengok tak lain. Kerana ustaz ni kata, tak apa, yang ni di atas petas, sapu dengan laki puan. Canggah dah dengan hak Nabi buat. Nabi tak benar sahabat ni tengok pada perempuan ni. Perempuan ni sepas datang pada Rasulullah, kerana nak tanya soalan. Nabi pusing pada sahabat. Tengok tak lain tu, sahabat Nabi. Bukan macam remaja-remaja kita yang tengok petunjuk dengan petas. Dia tak kenal Tuhan, tak kenal halal haram yang tak ada takwa sedikit. Ni sahabat Nabi, gendong dengan Nabi ni sama. Satu uta dengan Nabi, Nabi pegang pada Nabi pusing. Tak boleh tengok. Maka munasabah tak Nabi membenarkan pertunjukan petah. Dalilnya gini, ditakdirkan Nabi masih hidup, Nabi benar tak? Joget lelaki puang nyanyi yang tak petah gitu, capur lah jatah sini. Kata ke ustaz tu, gini semayang kita boleh campur tak? Soft lelaki puang, lelaki puang. Atau pakai akad tadi lelaki buat bonok. Soh pertama lelaki, soh dua puan, soh tiga lelaki balik. Memang jadi penuh jahanam surah masjid. Tapi diadakan hijab, diadakan tabir. Buka tabir bukan untuk nyanyi, untuk joget. Buka tabir kerana nak tengok orang ngaji, nak tengok tu imam rokok sujud. Tu dimaaf buka tabir. Ustaz ni kata pula tak pun nyanyi. Tak boleh joget. Nah? Maka tidaklah mesti Nabi kata, tak boleh nyanyi atas petas. Tak ada. Tapi kita ada empat sumber. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Nah, dengan qiyas pun sudah jadi satu sumber bagi hukum. Nah, mengharuskan pertunjukan petang lelaki puan boleh nyanyi boleh joget, sudah tentu ustaz ni memang sesat lah. Atas darat tu ni sesat. Nampak? Pernah Umi Maktum yang buta mata ni datang kepada Nabi dan ada dua orang perempuan saudara Nabi. Umi Maktum ni dia laki-laki buta. Nah, dia buta mata. Maka Nabi pun khabar kepada perempuan ini supaya menutup aurat. Nah, sekarangnya bukan menutup, suruh suruh lari daripada tempat tersebut. Maka kata perempuan ini, bukankah Umi Maktum ni buta? Betul dia buta, tapi kamu dah buta. Mana mula pak dia, mula dia. Nak tu Nabi ada bersama. Mana suruh berada. Dan kan laki-laki ni buta. Nah, dan ni bukan buta. Lepas tu kau tengok bawah petang tau. Kenapa? Siap dengan sorok pula, galak sikit. Haa tak? Haa ni, puak-puak yang nak menyesatkan. Ni dia panggil Islam liberal. Bila ramai orang boleh terima, kita halalkan perkara. Kenapa? Kalau dia minta dalil, kita minta ustaz tu dalil iaitu haram makan lemak babi. Ustaz, orang mari saya dalil, saya nak haram makan lemak babi. Saya nak Quran atau hadis. Dalam Quran kata, walahma khinzir daging babi. Saya nak mulak daging, saya nak lemak. Sebab kalau tak ada dalil, saya nak jami ustaz petang ni makan lemak babi celup tepung. Bahan gitu ke? Ni nampak nak menyesatkan orang ramai. Haa? Soalan yang terakhir. Isteri di dunia adalah isteri di syurga nanti. Sekiranya seorang perempuan yang kematian suami, lepas tu perempuan itu berkahwin dengan laki-laki lain, macam mana kedudukan perempuan itu di syurga kelak? Adakah menjadi isteri kepada suami pertama atau suami kedua? Bagus dia tanya. Baik. Sekiranya haid seorang perempuan itu kering pada waktu maghrib, adakah boleh semayang? Boleh semayang? Adakah dia wajib qada solat asar, zuhur, subuh untuk mencukupkan 5 waktu? Baik. Isteri di dunia ada isteri di syurga. Baik. Itu dia kata. Maknanya kalau suami isteri termasuk syurga, mereka akan bersama di dalam syurga. iaitu bersama maksudnya dengan martabat suami dan isteri. Adapun bidadari itu bukan isteri. Bidadari itu adalah maknanya pelayan-pelayan. Macam kita orang kaji lah, bini kita lah, air tu pelayan lah tu. Indonesia air pelayan tu. Bagaimana buat air baju-baju semua. Dan bini-bini, bok lah, dia bok pelayan-pelayan. Ha. Ha. Kemudian dia mati untuk lelaki dia. Dia pun nikah lain. Untuk lelaki lain lah. Memang bapa dia berani nikah lain kalau mati lelaki. Orang lelaki lah kalau mati bini tak nikah lain. Nah. Cukup tak ingat. Nah. Jadi kedudukan dia di perempuan dia juga pula. Jadi suami pertama ke suami kedua dia bersama. Jawabnya ada dua pendapat ulama. Ada satu hadis yang mengatakan bahawa suami yang pertama, yang terakhir lah, menjadi suami dia dalam syurga. Maka atas kaul ini, bila suami yang terakhir itu jadi suami dia dalam syurga, apa hak suami pertama kali dia jumpa? Maka tidak ada lagi rasa cemburu dan sebagainya. Semuanya adalah baik dan senang belaka. Kerana atas dunia kita berasa lain. Nah, bekas bini kita jalan dengan lelaki baru, oh, kita berasa lain macam pipi tangan pulak tu depan kita. Nah, nyewak macam nak ubah depan kita. Tu lelaki baru pulak kepong pulak kita. Kita pulak tak terpawar lah hari ni. Itu pun pada ada kanan mengejar tak ni bini lagi. Dia rasa lain, rasa sakit hati, rasa nak sepuh, nak pejong dengan orang ni. Nah, dalam syurga tak ada rasa marah. Dan kita tak rasa pun ini isteri kita. Kerana kita diberi isteri lain. Najib gitu. Dan ada pula dalam satu kali Nabi menjawab, bila dia ada banyak suami dalam syurga, dalam dunia, maka yang jadi suaminya di akhirat nanti adalah suami yang paling kasih sayang kepada dia. Nampak? Jadi susahlah. Jadi tak tahu ragulah dalam syurga ni. Dah orang yang tak nikah lagi ni, mati dah dan nikah. Padahal sibuk mengaji, dah dan nikah. Dia akan menikah dalam syurga dengan perempuan yang tak pernah bersuami. Dengan anak dara tua lah. Tapi tak tua kan dalam syurga, anak dara muda lah. Baik. Haid perempuan itu kering dalam waktu maghrib, adakah dia wajib qada salat asar dan zuhur? Jawabnya tidak wajib. Dia hanya jawab bahas semayang maghrib saja. Semayang maghrib saja. Nah, yang kena qada semayang zuhur apabila dia semayang kering di dalam waktu asar. Yang dalam waktu asar itu antara masa kering dengan masuk waktu maghrib, telus untuk dua semayang. Maka wajib kena qada asar dan zuhur. Tapi kalau telus untuk satu semayang saja, maka wajib semayang asar sahaja. Adapun bila masuk dah waktu maghrib, maka tidak ada lagi ulangan untuk asar dan zuhur. Nah, bukan untuk mencukupkan lima waktu. Begitu juga dengan subuh. Dia kering darah selepas waktu subuh naik matahari, tidak ada lagi subuh untuk dikodohkan. Tapi kalau dia kering dalam waktu asar, pukul 4:30 orang bang asar, maka dia yang dapat yang paling kuat semayang asar dan semayang zuhur. Kerana jamak takhir. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa alimna mima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fi dunia hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.